Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini, masih dalam pembahasan syarat-syarat sahnya as-shalah, syarat-syarat salat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di antara syarat salat yang pertama yaitu al-Islam, kemudian al-aql, adanya akal, kemudian al-bulugh, masuknya usia baligh, kemudian yang keempat suci dari hadas, yang kelima masuknya waktu salat tersebut, kemudian yang keenam menutup aurat dengan adanya kemampuan menutup aurat dengan adanya kemampuan sehingga tidak sampai menampakkan kulit aurat tersebut, tidak sampai menampakkan, menerawang kulitnya, tampak jelas kulit aurat. Ini tidak boleh. Maka yang namanya aurat antara pusar sampai lutut, itulah aurat. Tidak boleh tersingkap dengan sengaja. Kemudian kita lanjutkan syarat salat yang berikutnya. As-sabi', syarat salat yang ketujuh. Qala ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Ay makanu salatihi ma'al qudrah. Ini syarat yang ketujuh dari syarat-syarat salat, yaitu yang disebutkan oleh muallif pengarang di sini, ijtinab, menjauhi, menghindarkan diri dari an-najasah, dari perkara-perkara yang najis. Menjauhi najis fi badanihi, di badannya, dari badannya dijauhi najis tersebut, tidak menempel pada badan dia. Wa thawbihi, demikian pula najasa itu dijauhi dari pakaiannya. Wa buq'atihi, buq'ah yakni tempat salatnya, menjauhkan najis itu dari badannya, pakaiannya, serta tempat salatnya. Inilah tiga perkara yang harus suci dari an-najasah ketika kita hendak mengerjakan salat, yaitu tidak ada najis yang menempel pada tubuh kita atau pakaian kita atau tempat salat kita tersebut. Maka ini syarat sahnya salat tersebut. Maka jika ada seseorang yang dia sengaja salat dengan kondisi najis atau ada najis yang menempel pada badan dia atau pakaiannya atau tempat salatnya, dengan sengaja dia melakukan hal tersebut, maka salat dia batal. Salat dia batal. Tetapi jika dia melakukannya dengan ketidaktahuan, tidak sengaja dia melakukan hal tersebut, misalnya di pakaiannya ada najis, tetapi dia tidak tahu, sampai dia setelah selesai dari sholatnya baru dia tahu ternyata pakaiannya najis yang dia pakai tadi, maka di sini pendapat yang sahih, pendapat yang benar, bahwa dia tidak harus mengulang sholatnya lagi, tidak harus bagi dia untuk mengulang sholatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah kau azab kami terhadap apa yang kami lupa dan terhadap apa yang kami salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, dalam sebuah athar yang menafsirkan hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Allah menjawab, qad fa'altu, telah aku lakukan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan hal tersebut. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwa jika orang tersebut lupa atau tidak tahu bahwa dia melakukan perkara yang dilarang, maka dia tidak mendapatkan kewajiban apa-apa. Dia tidak mendapatkan kewajiban apa-apa. Tidak harus bagi dia untuk mengulang kembali sholatnya. Demikian pula diantara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sholat dalam kondisi di pakaiannya ada najasah, ada najis di pakaiannya, atau di tempat sholatnya itu ada najis, tetapi dia tidak tahu hal tersebut, maka sholatnya tidak perlu untuk diganti, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri terkait kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau menjadi imam salat. Kemudian di tengah-tengah salat beliau melepaskan sendalnya. Di tengah-tengah salatnya, beliau melepaskan sendalnya, maka para sahabat pun turut serta melepas sendal-sendal mereka. Kemudian di akhir salat beliau mengatakan bahwa tadi Jibril memberitahu kepadaku bahwa di sandalku ada kotoran, ada najis, maka aku melepaskannya. Dan Nabi SAW tidak mengulang sholat yang pertama kali dilakukan, rokaat yang pertama kali dilakukan. Jika memang harus diulang, tentu maka Rasul akan mengulang lagi sholatnya dari pertama, dikarenakan ada najis atau ada kotoran yang di sandal beliau. Maka hadis ini juga menunjukkan bahwa jika orang sholat dengan kondisi najasah ada pada pakaian atau pada tubuhnya atau tempat sholatnya tanpa sepengetahuan dia, maka di sini sholat dia tetap sah dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya kembali. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan hal ini pula, yaitu hadis tentang seorang yang berpuasa kemudian lupa makan dan minum. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumah. Barang siapa yang lupa ketika dia puasa kemudian makan dan minum, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyutim, maka sempurnakanlah puasa dia. Makan dan minum ketika berpuasa ini adalah perbuatan yang dilarang, membatalkan puasa. Sama seperti sholat, menggunakan atau adanya najis di pakaian dia ketika sholat, ini perkara yang terlarang. Seperti orang yang puasa, dilarang bagi dia makan dan minum. Maka kata Rasul, jika dia lupa dalam puasanya melakukan perkara yang dilarang tersebut, maka puasanya tetap sah. Demikian pula dikiaskan, sama seperti halnya seseorang yang sholat kemudian dia lupa dan tidak tahu bahwa di tempat sholatnya itu ada najis, maka di sini sama halnya, tidak perlu bagi dia untuk mengganti sholatnya kembali. Maka syarat salat yang ketujuh adalah ijtinaban najasah, menghindarkan, menjauhi dari perkara yang najis. Ma'al qudrah. Mu'alif di sini melanjutkan dengan ucapan beliau, ma'al qudrah, dengan adanya kemampuan. Maka jika tidak mampu dia untuk menghindarkan diri dari perkara yang najis, maka di sini boleh bagi dia sholat di tempat yang najis tersebut atau pada pakaian yang najis tersebut. Seperti misalnya seseorang, dia tidak memiliki pakaian, kecuali satu saja, dan kondisi pakaian itu najis, tidak ada gantinya. Seseorang enggak punya pakaian lagi kecuali satu pakaian yang najis dalam keadaan dia belum sholat. Maka di sini, dan juga dia tidak bisa membersihkan pakaian yang najis ini dengan syarat tersebut. Dia punya pakaian cuma satu, tidak ada pakaian yang lain yang suci. Kemudian dia tidak mampu membersihkannya, seperti misalnya tidak ada air atau tidak ada sesuatu yang bisa untuk membersihkan najis tersebut. Tidak ada pakaian yang lain dan tidak bisa dibersihkan najisnya. Maka di sini apa yang harus dia lakukan dalam keadaan sholat, waktu sholat telah tiba, jika dia mencuci dulu atau menunggu sampai adanya sesuatu yang bisa menghilangkan najis yang ada di pakaiannya ini, maka sholat akan keluar, waktu sholat akan keluar. Maka apa yang harus dia lakukan? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang demikian keadaannya. Apa yang harus dia lakukan? Pendapat sebagian ulama mengatakan dia sholat dalam kondisi tidak mengenakan apa-apa, telanjang sholatnya, tidak pakai apa-apa. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia, pendapat yang kedua, sebagian ulama yang kedua berpendapat bahwa orang yang seperti ini keadaannya, dia sholat dengan mengenakan pakaian yang najis tersebut. Kemudian jika dia sudah mendapatkan pakaian yang suci, setelah itu beberapa waktu kemudian dia mendapatkan pakaian yang suci atau sudah bisa dibersihkan najisnya, maka wajib bagi dia mengulang sholat yang tadi dia mengenakan pakaian yang najis tadi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang lebih tepat dan pendapat yang sahih, yaitu bahwa orang tersebut wajib bagi dia mengenakan pakaian walaupun pakaian tersebut najis. Walaupun pakaian itu najis, dikenakan karena dia tidak mampu lagi. Sudah di luar kemampuan dia. Dia tidak mampu lagi melakukan perbuatan yang di luar kemampuan dia. Enggak punya pakaian kecuali pakaian yang najis tadi. Satu pakaian najis, kemudian tidak bisa dibersihkan dan tidak ada pakaian yang lainnya. Maka di sini jika dikhawatirkan waktunya lewat, maka wajib bagi dia untuk sholat dalam kondisi seperti itu, dan tidak perlu dia untuk mengulang sholatnya. Tidak perlu bagi dia untuk mengulang sholatnya jika sudah suci kembali pakaian dia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebatas kemampuan kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah juga, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tidaklah dijadikan atas agama kalian itu keberatan. Ini sudah di luar kemampuan dia. Maka pendapat yang sahih bahwa dia cukup untuk sholat dengan menggunakan pakaian yang najis itu, dan tidak perlu bagi dia untuk mengulang kembali. Adapun jawaban terhadap pendapat yang pertama, pendapat yang pertama tadi mengatakan dia harus sholat dalam kondisi tidak memakai apa-apa. Maka pendapat ini, kata para ulama, pendapat ini pendapat yang sangat lemah. Pendapat yang sangat lemah, dikarenakan kondisi seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi telanjang, ini lebih buruk kondisinya daripada seseorang yang pakai pakaian najis. Lebih buruk kondisinya daripada orang yang pakai pakaian najis. Seseorang menghadap kepada orang yang terhormat, malu dia, tidak pakai apa-apa. Kondisi orang yang telanjang itu ketika mengerjakan sholat kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kondisi yang lebih jelek, kondisi yang buruk daripada seseorang yang masih pakai pakaian walaupun statusnya najis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk merasa malu kepadanya. Dan juga ada penjawaban terhadap pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa dia harus sholat dengan pakaian yang najis, kemudian mengulang jika telah mendapatkan pakaian yang suci. Pendapat ini juga pendapat yang lemah, disebabkan dia telah membuat perkara yang baru, telah mewajibkan dua kali sholat. Pendapat ini telah mewajibkan dua kali sholat pada orang tersebut. Sholat yang pertama, sholat dalam kondisi najis, ini tidak diterima. Menurut mereka, sholat yang pertama tidak diterima. Apa manfaatnya sholat tersebut? Hanya sholat saja. Kemudian jika sudah dapat pakaian yang suci, maka wajib bagi dia mengulang kembali. Dan ini tidak ada dalil, jauh dari dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka pendapat yang sahih bahwa orang ini cukup bagi dia mengenakan pakaian yang najis tadi dan sholat selesai, tidak perlu bagi dia mengulang kembali sholatnya. Ini kondisi orang yang tidak mampu menggunakan pakaian yang suci. Oleh karena itu mu'alif di sini menyebutkan dengan adanya kemampuan menghindarkan diri dari najasah, dengan adanya kemampuan maka najasah tersebut wajib untuk dihindari ketika kita mengerjakan sholat, baik pada pakaian maupun badan maupun tempat. Seseorang tidak boleh dia sholat di tempat yang najis. Jika dia tahu tempat tersebut adalah tempat najis, maka tidak boleh sholat di tempat tersebut. Kecuali jika kondisinya terpaksa. Kondisi dia terpaksa, misalnya seseorang ditahan. Seorang yang ditahan di tempat yang najis, tidak bisa keluar dari tempat yang najis tersebut. Maka di sini dia darurat, kondisi dia darurat, tidak bisa sholat kecuali di tempat tersebut, di penjara misalnya, atau yang mana tempat tersebut najis, tidak bisa dia nyari tempat yang suci, seluruhnya najis. Maka di sini darurat kondisi dia, maka dia sholat sesuai kemampuannya. Juga dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah tentang seseorang yang dikurung atau ditahan di tempat yang najis. Bagaimana cara sholat dia? Bagaimana cara sholat yang harus dia lakukan seperti apa? Kata beliau, ingkanat dirinci, ingkanatin najasatu ya bisa sholla kal'adah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jika najisnya itu mengering, sudah kering, maka sholat seperti biasa, karena najisnya ringan, sudah kering najisnya, sholat seperti biasa, yakni dengan ruku, duduk, sujud, lengkap seperti halnya orang lain sholat. Ini jika najis yang ada pada tempat itu kering, sudah kering. Wa in kanatin najasatu radibah. Kemudian kata beliau, dan jika adapun najisnya itu jika masih basah, semuanya najis dan masih basah, tidak ada yang kering. Maka di sini bagaimana cara mengerjakan sholat pada kondisi yang kedua ini? Kata beliau, fayusalli qa'iman, maka tata cara sholatnya yaitu dengan sholat berdiri, thumma yarka, kemudian ruku seperti halnya orang ruku biasa, kemudian i'tidal, berdiri lagi, kemudian setelah sami Allahu liman hamidah, dia apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus duduk dan sujud? Kata beliau, tidak. Yang harus dia lakukan adalah duduk di atas tumitnya atau duduk di atas kakinya, jongkok. Duduknya jongkok, tidak sampai mengenakan anggota tubuh yang lain ke tempat yang najis tersebut. Tetapi cukup dia ketika sujud jongkok, kemudian wayumi ubis sujud, dan yumi menggerakkan kepalanya dalam kondisi sujud. Sujudnya itu dengan jongkok dan cukup menundukkan kepala dan menundukkan kepala. Wala yadhu syai'an min a'dha'ihi. Dan hendaknya dia jangan meletakkan sedikit pun dari anggota tubuh yang lainnya, kecuali kaki yang sudah terlanjur nempel di tanah tadi, kecuali kaki yang sudah mengenai najis tadi. Maka sujud dia cukup dengan dia jongkok dan menggerakkan kepalanya, menunduk sedikit kepalanya yang menandakan dia sedang sujud. Kemudian ketika sudah sujud, duduk di antara kedua sujud, mengangkat kepalanya, kemudian sujud lagi, yaitu dengan menundukkan kepalanya, kemudian berdiri rakaat yang kedua dan sampai terakhir. Jadi cara sujudnya seperti itu, cara sujudnya seperti itu, tidak perlu sampai dia meletakkan anggota tubuh yang lain ke tempat yang najis tadi. Jika dia meletakkan duduk seperti halnya orang yang sholat, maka tentu najis yang akan mengenai dia semakin banyak, semakin banyak. Sedangkan seorang muslim wajib bagi dia untuk menghindar dari najasah, menghindar dari najasah wajib hukumnya, sesuai kemampuan dia, sesuai kemampuan dia. Maka orang yang seperti ini kemampuannya demikian, dia hanya bisa menghindarkan najis, yaitu dengan demikian, tidak meletakkan anggota tubuh yang lain ke tempat najis tersebut. Saya kembali kita kepada pembahasan kita, syarat salat yang ketujuh, yaitu menjauhi an-najasah dari badan, pakaian dan tempat dengan adanya kemampuan. Yaqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu 'anil bauli. Fa inna 'ammata 'adzabul qabri minhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bersihkanlah diri kalian dari al-baul, dari air kencing. Fa inna 'ammata 'adzabul qabri minhu, dikarenakan kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya, disebabkan oleh seseorang yang tidak membersihkan diri dari perkara yang najis. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, li asma fi damil hayd yusibu thawb, kepada seorang sahabiyah Asma, tentang darah haid yang mengenai pakaian. Maka beliau memerintahkan Asma untuk membersihkannya. Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma', kamu mengeriknya, kemudian taqrusuhu bil ma', menguceknya dengan air. Thumma tamdahuhu, kemudian membilasnya dengan air, menyiramnya dengan air. Thumma tusalli fihi, kemudian setelah itu barulah salat dengan pakaian tersebut. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, wa qad bala al-arabiyyu fil masjid, dan juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, tentang seorang badui, orang gunung, yang buang air kecil di masjid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, ariqu ala baulihi sajlan min ma'in, siramkanlah, atau yang betul ahriqu ala baulihi sajlan min ma'in, siramkanlah di tempat kencingnya tersebut timba dari air. Ini semua hadis menunjukkan wajibnya seseorang menjauhi perkara yang najis, baik itu di badannya, berdasarkan hadis atau dalil yang pertama tadi, tanazzahu anil baul. Hadis yang pertama yaitu tanazzahu anil baul, yang disebut oleh muallif di sini menunjukkan wajibnya seorang membersihkan dirinya dari najis, dari tubuh dia, dari badan dia, dihilangkan najis dari badan dia, dikarenakan kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya, yakni tidak membersihkan diri dari perkara yang najis, tidak membersihkan tubuh dia dari perkara yang najis. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis yang Rasul, yang disebutkan oleh muallif tentang sabda Rasulullah SAW terhadap Asma tentang darah haid yang mengenai pakaian. Di sini Rasul memerintahkan Asma untuk mencuci bersih pakaian tersebut, kemudian baru boleh sholat dengannya, menunjukkan harus pakaian yang digunakan untuk sholat itu suci, tidak najis, tidak najis. Adapun hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, yaitu tentang kencingnya orang Badui, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan tempat kencingnya tersebut dengan menggunakan air. Ini juga hadis menunjukkan tentang wajibnya mensucikan tempat dari najis. Inilah syarat yang keempat, yaitu menghindarkan diri dari najis, menghindarkan diri, pakaian dan tempat dari perkara yang najis dengan adanya kemampuan. Kemudian syarat yang kedelapan, qala istiqbalul qiblah, syarat salat yang kedelapan yang harus terpenuhi sehingga salat tersebut menjadi salat yang sah diterima, yaitu adalah istiqbal al qiblah, menghadap kiblat, ma'al qudrah, dengan adanya kemampuan. Liqaulihi ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah masjid al-haram, yakni kiblat kaum muslimin, Ka'bah, masjidil haram. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, jika kamu hendak mengerjakan salat, menegakkan salat, maka sempurnakanlah wudumu, tsumma istaqbilil qiblah, kemudian hadapkanlah dirimu kepada kiblat, hadapkan dirimu ke kiblat. Di sini perintah dari Rasulullah SAW yang menunjukkan wajibnya dan syarat seseorang ketika salat menghadap kiblat. Para ulama sepakat bahwa yang namanya salat, baik itu salat sunnah maupun salat wajib, harus menghadap kiblat. Tidak sah, tidak diterima jika dia tahu salatnya dia itu tidak menghadap kiblat, maka ini batal salat dia. Kemudian sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, apakah harus menghadap posisi Ka'bah, posisi persis Masjidil Haram, atau cukup menghadap ke arahnya saja. Sebuah permasalahan, apakah seseorang ketika salat yang dimaksud menghadap kiblat, apakah disyaratkan menghadap kiblat itu menghadap posisi Ka'bahnya persis, atau cukup menghadap arahnya saja, tidak persis, tidak mesti persis. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sahih yaitu pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, yaitu at-tafsil, dirinci. Rinciannya adalah, jika seseorang yang dia melihat Ka'bah, dia lihat Ka'bah, maka di sini para ulama sepakat bahwa wajib bagi dia menghadap ke posisi Ka'bah tersebut, menghadap ke arah pas, tepat, persis, menghadap ke arah Ka'bahnya tersebut. Tidak boleh bagi dia menyeleweng sedikit pun. Dia minggir, tidak persis ke Ka'bahnya, tidak boleh. Ka'bah kotak misalnya, dia lihat Ka'bah itu, kemudian dia sholat, Ka'bahnya di sini. Dia sholat tapi di sini, menghadap sana. Ini tidak sah sholat dia, karena dia melihat Ka'bah. yang wajib bagi dia menghadap ke Ka'bah. Yang di sini menghadap sini, yang di sini menghadap sini, dan seterusnya, semua menghadap ke kiblat Ka'bah tersebut. Maka jika ada orang yang melihat di dalam Masjidil Haram, dia lihat Ka'bah, tapi salatnya menghadap ke sana, minggir sedikit pun, minggir sedikit, tidak pas persis, maka di sini batal salat dia, karena dia tidak menghadap kiblat. Ini jika seseorang melihat Ka'bah, jika dia kondisinya melihat Ka'bah, wajib para ulama sepakat harus dia menghadap ke arah Ka'bah tersebut persis dan tidak boleh minggir, menyeleweng sedikit. Kemudian rincian yang kedua, wa in kanat la tura, jika Ka'bah tersebut dia tidak melihatnya, orang yang salat tetapi dia tidak sampai melihat Ka'bah di luar Masjidil Haram, walaupun di Mekah, tetapi dia tidak melihat Ka'bah di hadapannya, maka di sini pendapat yang sahih yaitu bahwa dia cukup untuk menghadap ke arahnya, dia cukup menghadap ke arah kiblat, tidak mesti harus persis, tidak mesti harus persis sekali dengan tempatnya, 100 derajat persis, tidak nyeleweng sedikit pun tidak. Pendapat yang sahih bahwa jika dia tidak melihat Ka'bah, cukup bagi dia menghadap ke arahnya saja. Dan inilah amalan yang senantiasa terus berjalan dilakukan oleh para salafus saleh sampai zaman kita. Sampai zaman kita, kita kalau sholat menghadap ke barat, dan barat luas, tidak mesti kita persis sampai ke Ka'bahnya. Dan juga dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh, yang dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat ada kiblat, antara timur dan barat ada kiblat, demikian pula antara selatan dan utara ada kiblat. Jadi maksudnya tidak mesti seseorang harus persis plek garis lurus Ka'bah, tidak, cukup bagi dia jika dia tidak melihat Ka'bah untuk menghadap ke arahnya saja. Dan juga diantara penguat yang menunjukkan hal ini juga, jika seseorang disyaratkan untuk sholat menghadap posisi yang tepat terhadap Ka'bah tersebut, ini terdapat masyakoh yang sangat besar, terdapat masyakoh, keberatan yang sangat besar. Bagaimana seseorang diubankan untuk menepati sekali tempat posisi Ka'bah, maka ini adalah masyakoh yang sangat besar. Bahkan kata Imam As-Sunani, merupakan perkara yang mungkar, perkara yang menyelisih syariat, membebankan diri terhadap apa yang tidak dibebankan oleh syariat. Maka pendapat yang sahih bahwa cukup bagi dia jika dia tidak melihat Ka'bah untuk menghadap ke arahnya saja. Maka inilah syarat yang ke-8, yaitu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke kiblat. Fayusyarat istiqbal al-kiblah, disyaratkan menghadap kiblat, dan tidak sah jika dia sholat tidak menghadap kepada kiblat. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sekarang siapa yang beramal suatu amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ma'al qudrah, mu'alif selalu menyebutkan jika ada kaitannya dengan kemampuan, beliau menyebutkan jika selama itu, selama ada kemampuan bagi dia. Maka jika tidak ada kemampuan, maka tidak wajib, tidak dipersyaratkan bagi dia menghadap kiblat. Dan orang yang tidak mampu menghadap kiblat, atau orang yang boleh sholat dengan posisi tidak menghadap kiblat, ada dua keadaan yang dibolehkan seseorang sholat tidak menghadap kiblat. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu dikarenakan al-udhur, adanya udhur, ketidakmampuan, al-ajiz, tidak mampu dia menghadap kiblat dikarenakan ada udhur. Seperti apa? Seperti misalnya orang sakit, orang sakit yang tidak ada yang mengarahkan dia menghadap kiblat ketika dia mau salat. Tidak ada pendamping yang ada di sebelah dia yang mengarahkan dia kepada kiblat. Maka di sini dia tidak mampu menghadap kiblat. Cukup bagi dia salat menghadap apa yang dia mampu, menghadap depan. Sambil tidur tidak perlu bagi dia menghadap kiblat. Karena di sini dia tidak mampu. Di sini dia tidak memiliki kemampuan. Demikian pula di antara orang yang udzur tersebut adalah orang yang dalam kondisi ketakutan, atau dalam peperangan, atau dikejar oleh musuh, dalam pengejaran oleh musuh, atau lari untuk menyelamatkan diri dari kebakaran, dan seterusnya dari perkara-perkara yang merupakan uzur bagi dia. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut atau khawatir, maka salatlah kalian dalam kondisi rijalan, berjalan, aw rukbana, atau dalam kondisi berkendaraan. Salatlah kalian jika dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran, dalam peperangan dan seterusnya, perkara-perkara yang membahayakan dia, maka di sini boleh salat bagi dia sesuai dengan apa yang dia mampu. Tidak perlu bagi dia menghadap kiblat. Karena gugur syarat tersebut disebabkan ketidakmampuannya dia, karena adanya udzur tersebut. Fattaqullaha mastata'tum. Dan sebuah kaidah juga, la wajibah ma'al ajzi, bahwa tidak ada yang wajib. Kewajiban itu tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu. Kewajiban itu tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu. Wala muharramun ma'ad darurah. Dan tidak ada perkara yang haram itu tidaklah menjadi perkara yang haram lagi jika kondisinya sudah darurat. Ini sebuah kaidah yang penting dalam Islam. Terbangun di atas kaidah ini banyak hukum-hukum yang sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Yaitu kaidah bahwa tidak ada kewajiban ma'a al-ajiz. Tidak ada yang namanya kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka tidak wajib bagi dia. Tidak mampu dia sholat berdiri, bagaimana mungkin dia dipaksa untuk berdiri, tidak mampu. Fattakullaha mastata'tum ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Rasul mengatakan semampu kalian. Di sini menunjukkan perkara yang diperintah itu tidak harus dipaksakan, semampunya, semampu dia. Dan juga kaidah wala muharram ma'a al-ittirar. Dan tidak ada perkara yang haram jika dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat sudah mau mati dia. Kalau enggak makan maitah, kalau enggak makan bangkai ini dia mati. Sudah kelaparan, enggak ada makanan yang lain, maka bisa wajib hukumnya bagi dia untuk menyelamatkan diri dia. Bisa berubah perkara yang haram tersebut disebabkan darurat menjadi perkara yang wajib untuk dia lakukan. Karena tidak ada yang namanya haram jika dalam kondisi darurat. Ini keadaan orang yang boleh menghadap selain kiblat. Yang pertama, keadaan pertama bagi orang yang ada uzur, boleh bagi dia menghadap kepada selain kiblat, seperti halnya orang yang ketakutan atau dalam peperangan, atau orang yang sakit yang tidak ada yang mengarahkan dia untuk menghadap kiblat. Kemudian keadaan yang kedua yang dibolehkan seseorang menghadap kepada selain kiblat, yaitu bagi orang al-mutanaffil li raqibin sa'irin fi safarin. Kata para ulama, orang yang kedua yang dibolehkan salat menghadap selain kiblat adalah orang yang mengerjakan salat sunnah. Salat sunnah ini syarat yang pertama. Salat yang dia kerjakan bukan salat wajib, tapi salat sunnah. Raqib, dalam kondisi di atas kendaraan dia. Pertama, yang dia kerjakan sholat sunnah. Syarat yang kedua, dia dalam kondisi di atas kendaraannya, sa'irin. Syarat yang ketiga, kendaraan tersebut harus jalan. Kendaraan tersebut harus berjalan, tidak berhenti. Kemudian syarat yang keempat, fi safarin, dalam kondisi safar. Dalam kondisi safar, inilah empat syarat yang dengannya seseorang dibolehkan menghadap kepada selain kiblat. Tadi ini yang jenis kedua, jenis orang yang kedua, yaitu orang yang melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah, maka kalau sholat wajib tidak termasuk, tidak boleh sholat wajib dilakukan di atas kendaraan, kecuali darurat, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya dia di atas pesawat, tidak dapat waktu sholat lagi jika dia meninggalkannya. Jika dia sampai ke tempat tujuan sudah lewat waktunya, maka di sini darurat dia sholat di atas pesawat. Jika tidak memungkinkan dijamak di tempat mukim dia. Intinya orang yang kedua ini adalah orang yang sholat sunnah, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, rakib, di atas kendaraan. Kalau dia safar tapi jalan kaki, ini tidak boleh dia sholat menghadap selain kiblat. Harus di atas kendaraan, kendaraan yang dia kenakan, yang dia pakai. Kemudian sa'irin, berjalan, yang sedang berjalan, kendaraan tersebut harus berjalan. Kalau kendaraannya berhenti, tidak boleh dia menghadap kepada selain kiblat. Bisa diarahkan kendaraannya ke hadap kiblat, atau dia yang menghadap kiblat karena kendaraannya berhenti. Fi safarin, yang keempat, dalam kondisi safar. Maka tidak boleh orang yang masih penduduk daerah tersebut sholat sunnah walaupun di atas kendaraannya, walaupun jalan kendaraannya tersebut sholat sunnah menghadap selain kiblat, karena dia bukanlah orang musafir. Kapan bolehnya? Kalau dia safar, kalau dia keluar, sudah keluar dari daerahnya, bukan sebagai orang yang mukim, bukan menetap, dia sudah menjadi seorang musafir, baru saat ini boleh bagi dia menghadap kepada selain kiblat. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau pernah sholat di atas kendaraan beliau ketika beliau safar, sholat sunnah yang beliau lakukan. Inilah dua jenis orang yang dibolehkan baginya menghadap kepada selain kiblat. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Syarat yang kesembilan yang disebutkan oleh muallif di sini, syarat yang kesembilan, syarat sahnya salat, yang syarat yang terakhir, yaitu an-niyah, adanya niat. Dia salat harus ada niat. Niat adalah tujuan. Tujuan apa yang dia lakukan tersebut? Apakah itu salat subuh? Apakah niat dia adalah salat zuhur? Niatannya tergantung niat dia. Harus adanya niat. Adapun niat ini, kata beliau, wala tasqutu bihalin. Dan niat ini tidak mungkin gugur dalam seluruh keadaan. Tadi syarat yang sebelum-sebelumnya seperti menghadap kiblat itu bisa gugur. Seperti menghindarkan diri dari najis itu bisa gugur jika tidak mampu. Dan yang lain lagi itu sesuai sebatas kemampuan, jika ada kemampuan. Tetapi adapun permasalahan niat, ini tidak bisa gugur selamanya. Tidak ada keguguran pada permasalahan an-niyah. Dikarenakan niat itu, kata muallif, tempatnya di hati. Berdasarkan hadis Umar, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Yang namanya ibadah harus ada niat. Jika ibadah kosong dari niat, berarti bukan ibadah. Itu adalah adat, kebiasaan. Seseorang sholat atau melakukan apapun ibadah yang dia lakukan, tetapi itu hanya kebiasaan dia misalnya. Tidak ada niatan dia memberi memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, hanya sekedar memberi, hanya rasa kasihan, tidak ada niatan untuk beramal soleh, maka di sini tidak teranggap, itu sebagai kebiasaan saja. Kebiasaan, memang orangnya dermawan, orangnya suka ngasih, sifatnya dia baik, tetapi dia tidak meniatkan itu untuk sebagai amalan ibadah, maka ini tidak teranggap sebagai amalan ibadah, hanya teranggap sebagai amalan muamalah saja, tidak teranggap sebagai suatu amalan ibadah. Maka yang namanya ibadah tidak mungkin gugur darinya perkara niat ini, dikarenakan tempatnya di hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai'. Hakikat niat itu adalah tekad atau tujuan atas sesuatu, tujuan yang ada pada dia dalam melakukan sesuatu tersebut. Ini adalah niat. Tujuan, apa tujuan dia melakukan sholat? Apa tujuan dia melakukan amalan tersebut yang membangkitkan, perkara yang membangkitkan bagi dia untuk melakukan amalan tersebut? Inilah niat. Oleh karena itu, inilah hakikat niat. Oleh karena itu kata beliau, wala yusra' at-talaffuz biha. Oleh karena itu tidak disyariatkan yang namanya niat itu untuk dilafadzkan, tidak disyariatkan. Karena yang namanya niat itu di hati. Tidak perlu untuk melafadzkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, satu pun ada riwayat yang mengisahkan tentang Nabi bahwa beliau melafadzkan niat. Walam yarid ahadan min ashabihi fi'lu dzalik, dan juga tidak pernah ada satu pun athar dari para sahabat yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka pernah melafadzkan niat-niat mereka. Ini tidak ada syariatnya, maka niat tempatnya di hati, dan pembahasan ini telah berlalu dalam kitab Al-Arba'in An-Nawiyah pada syarah hadis yang pertama terkait innamal amalu binniyat. Inilah 9 syarat yang disebutkan oleh muallif terkait syarat-syarat as-shalah. Maka syarat wajib dan harus terpenuhi sebelum dia mengerjakan salat, jika salat tersebut ingin diterima. Tidak boleh gugur salah satu dari syarat ini kecuali adanya udzur, kecuali ada udzur. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang permasalahan yang berikutnya terkait rukun-rukun salat. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.